بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bisa berjumpa pada kesempatan ini, kesempatan yang sebetulnya tidak direncanakan, karena sebetulnya yang berhak menduduki tempat ini adalah Al-Ustaz Muhammad dan Al-Ustaz Luqman hafizahumullah, dan mereka yang berhak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Hanya saja karena mereka berdua ada halangan, sehingga mereka menunjuk saya untuk menggantikan pada sesi ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, insyaallah kita akan baca beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan ini, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya dan hidayahnya, sehingga jawaban-jawaban tersebut sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diridhai pula oleh Rasulnya alaihi salam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mirip. Ya, sebelumnya apa oleh-oleh dari berjumpa dengan Syekh Rabi' dan ulama lainnya untuk kami. Ya. Alhamdulillah, bertemu dengan para ulama rahimahumullah memberikan kepada kita banyak manfaat. Di antara manfaat kita bertemu para ulama adalah kita belajar dari mereka al-hadi was-samat, atau akhlak para ulama, sikap para ulama. Dan ini satu hal yang dilupakan oleh sebagian orang, di mana mereka hanya mempelajari sebagian ilmu dan masail, sementara lupa mencontoh akhlak para ulama. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, dulu para ulama kita as-salafus salih, mereka mempelajari akhlak para ulama dan mencontohnya. Bahkan sebagian mengatakan bahwa mempelajari 70 bab daripada akhlak, lebih baik daripada mempelajari bab daripada al-ilm, atau kata-kata yang semakna dengan itu. Nanti bisa kita cek kembali. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara faedahnya juga kita melihat keistiqomahan para ulama rahimahumullah dalam memegang akidah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah dengan fitnah-fitnah yang ada di masa ini yang kian hari kian banyak kita dapati para ulama mereka kokoh di atas as-sunnah, mereka kokoh di atas manhaj yang diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah para ulama kibar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan bahwa al-barakah, keberkahan bersama para ulama kibar, al-barakatu ma'a akabirikum, para ulama kibar di masa ini seperti Syekh Rabi' Ridhallahu ta'ala, Syekh Ubaid dan yang lain, Syekh Fauzan. Kita melihat bagaimana gigihnya mereka dalam membela akidah ahlu sunnah wal jamaah, walaupun berbagai macam bid'ah mengepung umat ini, berbagai macam gangguan ditujukan kepada mereka, berbagai macam tuduhan dilontarkan kepada mereka, berbagai macam syubhat ditebar di tengah umat, tapi itu semua tidak membuat mereka goyah dalam berpegang dengan akidah al-sunnah dan memperjuangkan akidah al-sunnah. Maka ini termasuk faedah yang sangat penting yang kita peroleh dari para ulama kita. Kita harus mencontoh ketokohan dalam membela sunnah. Kemudian juga di sana kita dapati penjelasan-penjelasan beliau terkait fitnah-fitnah yang muncul di tengah umat ini, termasuk apa yang muncul di Indonesia dari berbagai macam kelompok atau person yang ternyata memudharati dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Sekaligus di sini menjawab berbagai pertanyaan yang disebutkan di sini, terkhusus penanya yang mengatakan dengan adanya berita bahwa belum tercabutnya tahdzir terhadap Ustaz Dzulqarnain, bagaimana dengan telekonferensi Syekh Hani yang menyatakan bahwa tahdzir tersebut dimansukh. Nah, terkait dengan pertanyaan ini juga sekaligus saya jelaskan insyaallah di sini terkait dengan apa yang kita dapati dari para ulama. Dan semoga sekali lagi penjelasan ini penjelasan yang karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ilmu kepada umat untuk dalam rangka nasihat li ammatil muslimin, di mana hal ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan penjelasannya pada kesempatan-kesempatan ini. Mengingat sabda Rasul yang tadi kita sampaikan bahwa keberkahan bersama akabir al-ulama, ulama-ulama besar, maka kita tentu menghargai penjelasan para ulama hafizahumullah. Satu hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk dalam bab ini, bahwa para ulama mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penerus para nabi. Kalau dulu di kalangan Bani Israel yang memimpin umat-umat ini adalah para nabi. Kana Bani Israel yasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel yang mengatur mereka itu para nabi. Setiap nabi meninggal, muncul nabi yang lain. Tapi di umat ini yang mengatur dan memberi bimbingan setelah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah para ulama. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga dengan meninggalnya beliau tidak akan muncul lagi nabi yang lain yang mewakili beliau dalam memimpin umat. Sehingga para ulama itulah yang mewakili beliau di dalam memimpin umat. Jadi harus kita ketahui kedudukan para ulama tersebut. Di samping Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada Allah serta taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Taat kepada ulil amri yang dimaksud adalah para umara dan para ulama. Maka ikutilah para ulama dan ikutilah bimbingan mereka. Ketika para ulama rahimahumullah memberikan suatu bimbingan, baik itu suatu perintah atau suatu larangan, maka ketahuilah posisi bimbingan mereka itu. Ini adalah merupakan bimbingan yang Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti bimbingan tersebut melalui ayat tadi dan juga yang lain. Sehingga janganlah seseorang ketika mendapatkan sebuah bimbingan dari para ulama berusaha menghindar dan mengikuti hawa nafsunya, tapi ikutilah bimbingan tersebut ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menggapai keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah, sehingga terkait masalah ini kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Asy-Syahrabi hafizahullah taala, tanpa kita meminta dan tanpa kita sangka-sangka bahkan, beliau telah mengatakan terkait dengan Al-Ustaz Dzulqarnain yang tadi ditanyakan, dengan kata-kata yang kita sama-sama ketahui bahwa dia adalah seorang yang mutalawin la'ab yamshi ala tariqatil halabi fil makr, yang artinya mutalawin, berwarna-warni. Terkadang berwarna begini, terkadang berwarna begitu. La'at, yakni banyak bermain-main dalam bab dakwah ini. Dan mengikuti jalannya Al-Halabi di dalam makar. Ini sama-sama kita ketahui, karena ini telah disebar dengan permintaan dari Syekh Hani sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu ucapan Syarabi ini beliau sampaikan dalam rangka nushan lil ummah, nasihat kepada umat agar berhati-hati daripada tata cara atau ucapan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan tadi, karena ini bisa bermudarat terhadap dakwah dengan perilaku-perilakunya atau ucapan-ucapannya. Sampai ucapan tersebut kepada kita, dan subhanallah ketika itu kita tidak menyebarkan, dan kita simpan sampai kurang lebih 2 bulan, karena dengan berbagai pertimbangan dan maslahat yang kita pertimbangkan ketika itu. Dan subhanallah ternyata setelah itu datang anjuran bahkan perintah dari Syekh Ali untuk menyebarkan, sehingga kita pun menyebarkan dalam rangka mengikuti bimbingan ulama dan dalam rangka menerangkan kepada umat apa yang mesti mereka ketahui. Walhasil dengan berjalannya waktu, sikap umat terhadap ucapan Syarabi bermacam-macam. Ada yang langsung menerima, walhamdulillah, karena taat kepada Allah, mengikuti para ulama. Namun ada yang bimbang dan sepertinya tawakuf, menunggu. Ada pula yang menolak. Ada pula yang mengatakan ucapan Syarabi ala ra'si wal ain. Ucapan Syarabi kita terima sepenuhnya, tapi dalam prakteknya ternyata ya secara tidak langsung menolaknya. Walhasil sikap umat bermacam-macam. Sampai pada akhirnya muncullah surat berikutnya yang di situ disebutkan bahwa Al-Ustaz terkait telah datang ke Saudi Arabia bertemu dengan Syarabi dan telah menyatakan rujuk dari berbagai kritikan yang disetujui oleh masyayikh, dan itu pun tersebar. Ya. Berjalan waktu, terjadi berikutnya ceramah Syekh Hani yang ditanyakan dalam soal yang tadi kita sebutkan, bahwa Syahrabi telah mencabut tahdirnya, dan ucapan Syahrabi karena suatu sebab yang sebabnya sekarang telah hilang. Nah, itu ceramah yang disampaikan oleh beliau yang intinya seperti itu, sehingga ini akhirnya membuat dampak di kalangan ikhwah, dan masing-masing juga memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang langsung menerima ucapan Syekh Hani, ada pula yang tidak menerima karena melihat kenyataan di lapangan berbeda. Ya, ada pula mungkin punya yang punya sikap yang lain. Ala kulli hal, terjadi apa yang terjadi. Nah, terkait dengan ceramah tersebut, dan asatidah ketika itu sudah berada di Timur Tengah, lebih khusus ketika itu di Makkah, maka mereka pun akhirnya datang kepada Syahrawi dan menanyakan kepada beliau Habibahullah Ta'ala. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan beliau. Maka dalam kesempatan itu, tanpa kita banyak cerita dan tanpa kita menyebutkan hal yang macam-macam, intinya kita menanyakan kepada Syekh Rabi tentang muskilah yang terjadi di Indonesia terkait dengan masalah ini. Beliau menjawab di awalnya bahwa dia, Dzulqarnain, telah menjanjikan untuk taubat. Kalau memang benar, maka tentu kita senang. Tapi kalau tidak, ini urusan lain. Dan ditanyakan pula kepada beliau, ya Syekh, bahwa di Indonesia sekarang tersebar, antum telah mencabut tahzir antum. Beliau mengatakan, la ma sahabtu tahdiri illa an yatub, syaratu alaihi taubah, wa illa yastamir. Kata beliau, tidak, saya tidak mencabut tahdir saya kecuali kalau dia bertaubat. Saya persyaratkan dia untuk taubat. Kalau tidak, maka tahdir tetap berlanjut. Itu jawaban beliau. Ya. Itu jawaban beliau yang didengar oleh atau dihadiri ketika itu oleh beberapa asatidzah yang ada saat itu, di antaranya Ustaz Luqman, Ustaz Usama, Ustaz Afifuddin, Ustaz Askari, Ustaz Sarbini, Ustaz yang lain, Ustaz Ayib, Ustaz Somad. Ustaz Antum melihat atau menanyakan hal ini kepada beliau-beliau akan kebenaran hal tersebut. Ala kulli hal, dengan kita mengetahui jawaban Syekh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala tersebut, akhirnya terjadilah komunikasi antara kita dengan Syekh Khalid Al-Dhafiri melalui telepon ketika itu, dan beliau menanyakan apa yang dikatakan Syekh Rabi. Antum telah berkunjung kepada beliau? Kami katakan iya. Apa kata Syekh Rabi? Kita pun menyampaikan ucapan Syekh Rabi. Ternyata Syekh Khalid telah mendengar ceramah Syekh Hani yang di Jakarta dengan telekonferensi tadi. Maka Syekh Khalid mengatakan, ya sudah, kalau Syekh Hani mengatakan begitu, nanti saya akan ketemu besok dengan Syekh Hani dan saya akan bicara dengan beliau. Akhirnya Syekh ketemu dengan Syekh Hani dan menyampaikan kepada beliau apa yang diucapkan Syekh Rabi, sehingga terjadilah penelponan berikutnya antara Syekh Hani dengan kita yang ketika itu kita di Madinah. Dan Syekh Hani menanyakan bahwa Syekh Khalid menyampaikan kepada saya Syekh Rabi tidak mencabut tahdirnya. Maka kita akan, iya betul, begitu yang kami dengar dari Syekh Rabi. Maka Syekh Hani mengatakan, bagaimana dengan surat yang kita buat yang kedua? Bukankah itu juga sudah dibaca oleh Syekh Rabi? Iya, insya Allah nanti kita ketemu dan kita akan bicara. Syekh Hani mengatakan, sudah, saya hari Rabu insya Allah ke Mekah. Insya Allah kita bertemu di sana. Ringkas cerita, akhirnya kita bertemu dengan Syekh Hani pada hari Jumat. Ya. Dan menyangkut ceramah beliau ini, akhirnya kita pun ya bertukar pembicaraan dengan beliau. Walhasil kita sampaikan apa yang dari Syekh Rabi, dan Syekh Hani juga ternyata sudah sebelumnya datang ke Syekh Rabi, dan Syekh Rabi mengatakan ucapan yang sama ya, dengan mengatakan bahwa Dzulqarnain la yasduq, tidak jujur di dalam bertaubat. Ya. Maka kita katakan kepada Syahani tentang hal itu, dan kita jelaskan perkembangan-perkembangan sejak munculnya surat yang kedua, atau bahkan yang pertama sampai yang kedua, sampai kita bertemu. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syahani kemudian mengatakan, kenapa antum tidak beritahukan kepada saya tentang perkembangan-perkembangan tersebut? Kalau begitu, dari pertanyaan ini ya, kita mengetahui bahwa Syahani dalam berbicara melalui telekonferen ketika itu adalah atas dasar husnudzan dia kepada Dzulqarnain. Atas dasar husnudzan dia kepada Dzulqarnain. Kenapa? Karena dia telah menyatakan di depan Syahani untuk rujuk dan untuk bergabung bersama asatidah, apa yang semakna dengan itu. Bahkan dinukilkan kepada kami, yakni hal yang lebih daripada itu, artinya pernyataan yang sungguh-sungguh ya, menekankan untuk rujuk. Maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ghirrun karim, ya. Ya sudah, mau apa lagi kalau orang sudah ngomong begitu? Akhirnya beliau pun berhusnudzan dengan apa yang diucapkan oleh Dzulqarnain di hadapan Syahani. Itulah yang menjadi dasar kenapa beliau menyebutkan apa yang disebutkan ketika acara telekonferen tersebut. Sehingga dari sini bisa kita maklumi kenapa beliau mengatakan seperti itu, dan karena memang belum mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada. Belum mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada, yaitu hal-hal yang menunjukkan bahwa Dzulqarnain la yasduq fi taubati, tidak benar-benar jujur di dalam rujuknya dan taubatnya. Ya, hal itu sudah sampaikan kepada Syekh beberapa qara'in yang jelas. Di antaranya disampaikan kepada kami dari beberapa ustaz bahwa dia mengatakan di sana di Makassar bahwa dia hanya bertemu Syarabi dan Syarabi menasihati dan tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan saya. Dan kalau begitu mau rujuk dari apa? Mau tobat dari masalah apa? Ya. Itu yang dia sampaikan atau yang semakna dengan itu, dan itu pula yang disampaikan dan atau semakna dengan itu oleh kakaknya Khidir. Ya. Sehingga dari penukilan tersebut dan diiringi dengan hal yang lain, sampai sekarang kita tidak mendengar dan kita tidak membaca dari yang bersangkutan pernyataan tegas bahwa saya telah salah, saya telah keliru, saya telah rujuk, saya telah bertaubat dari kesalahan-kesalahan saya. Sampai sekarang kita asatidah tidak mendengar atau tidak membaca pernyataan tersebut. Ya. Padahal dulu ketika muncul awalnya dari Syekh Rabi' hafizahullah taala, ucapan beliau terhadap Dzulqarnain, maka langsung dia menulis kalimatus syukur. Judulnya kalimatus syukur, ucapan syukur kepada Syekh Rabi' yang memberikan vonis-vonis tersebut kepada dia. Walaupun secara tersirat dia enggak terima dengan ucapan Syarawi tersebut. Judulnya apa? Kalimatus syukur, ucapan syukur kepada Syarawi. Tapi inti daripada suratnya itu, dia tidak terima dengan ucapan Syarawi. Kenapa? Karena dia menuduh bahwa asatidah telah memberikan laporan dusta kepada Syarawi. Dan dengan akal apa mereka melaporkan kepada Syekh Rabi? Ya. Ini semua menunjukkan bahwa dia telah menilai ucapan Syarabi adalah ucapan yang dibangun di atas berita-berita dusta dan dibangun di atas berita-berita orang yang tidak berakal. Bahkan di situ pula dia menyebutkan bahwa saya enggak tahu at-talawun, sikap warna-warni kadang begini kadang begitu. Jadi kalau kita baca surat tersebut, sesungguhnya dia enggak terima dengan vonis Syekh Rabi itu. Ala kulli hal, itu dia sebutkan, dan dengan pulangnya dia dari Saudi, dia hanya mencabut tulisan tersebut tanpa ada komentar apa-apa. Apakah dia masih dalam keyakinannya bahwa asatidah adalah para pendusta yang membawa berita dusta kepada Syarawi dan ucapan-ucapan yang lain, apakah dia menyadari itu salah dan keliru atau dia tetap meyakini, kita enggak tahu. Dia hanya mencabut tulisan itu tanpa komentar apapun. Sementara ucapan saya keliru, saya rujuk dan lain-lain tidak ada. Itu sebatas yang kami ketahui. Dengan tambahan korinah-korinah yang lain. Ya. Belum lagi hal-hal yang lain yang disebarkan melalui grup-grup. Ya. Melalui grup-grup yang dia ada padanya. Ucapan-ucapan yang juga mengarah kepada makna yang sama. Dia tidak merasa salah. Ini yang kemudian mengagetkan Syahani hafizahullah ta'ala, bahwa ternyata perkembangannya semacam itu. Perkembangannya semacam itu, sehingga beliau akhirnya mengatakan kepada kami, kalau begitu antum tamshun ala ma sami'tum min Syekh Rabi. Kalau begitu antum sudah berjalanlah dengan apa yang kalian dengar dari Syekh Rabi, bahwa at-tahdir mustamir, tahdirnya tetap berjalan selama dia tidak menunjukkan taubat yang shadiqah, ya, dari kesalahan-kesalahan yang dikritikkan kepada dia. Itu ucapan Syahani terakhir seperti itu. Jadi antum mesti pahami bahwa apa yang disebutkan di Jakarta dalam telekomplain itu berdasarkan husnudzan dia dan ketidaktahuan beliau terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Kita pun sempat bertanya kepada Syahani hafizahullah ta'ala, ya Syekh, apakah antum tidak menyebutkan kesalahan-kesalahannya kepada dia sehingga dia sempat mengucap seperti itu? Syahanilah, tidak begitu. Saya menyebutkan kepada dia kritikan-kritikan. Beliau sebutkan beberapa poin kepada kami, kurang lebih 4 atau 5 poin globalnya itu. Itu globalnya disebutkan seperti itu. Dan kami pun bertanya kepada beliau, ya Syekh, apakah ketika itu Dzulqarnain membantah atau tidak? Dia mengatakan tidak. Yang ini menunjukkan bahwa menerima kritikan-kritikan tersebut. Nah, ini yang membuat kita semakin terheran-heran bagaimana dia mengatakan kepada ustadz-ustadz di Makassar, saya merujuk dari hal apa Syekh Rabi'a menyebutkan kesalahan saya. Betul, Syekh Rabi'a menyebutkan, tapi siapa yang menyebutkan? Syahani. Mestinya seorang bersikap jujur, ya. Dan sesungguhnya wallahu a'lam, kejujuran di dalam taubat dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan itu akan menguntungkan yang bersangkutan. Dan ini sebagai nasihat kepada kita semua dan termasuk dia yang terkait, bahwa ketika seorang bertaubat dan menyebutkan kesalahannya, itu justru menguntungkan dia, mengangkat derajatnya. Ya. Ar-ruju' ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jelas lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Ketika dia tidak menyebutkan kesalahan-kesalahannya sehingga orang pun enggak tahu tobat dari bab apa, maka orang akan menganggap perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan yang benar, sehingga orang akan mengikuti dia, sehingga ketika dia salah orang pun jadi salah, ketika banyak yang salah dosanya pun bertambah. Bukankah begitu? Semakin banyak dosa yang dipikulnya, semakin berat beban yang dipikulnya ketika semakin banyak orang yang mengikutinya. Tapi ketika seseorang bertaubat dan menyebutkan kesalahannya, ini justru meringankannya. Justru meringankannya, dan dia berlepas diri dari orang-orang yang masih mengikutinya. Dan itulah contoh para pendahulu kita, dari mereka yang bertaubat. Anggap misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari ketika taubat dari bid'ah i'tizaliyah, dia bahkan dengan keberaniannya dan kesadarannya berdiri di Masjid Baghdad dan mengatakan, saya telah melepaskan i'tizal dan bertaubat darinya seperti saya melepaskan baju ini. Iya. Dan ini sekali lagi justru menguntungkan dia. Mestinya itulah sikap yang diambil oleh seseorang ketika bertaubat dari hal yang salah, dan salahnya sudah diketahui banyak orang dan diikuti banyak orang. Itulah yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Dan alhamdulillah kita pun bertemu dengan Syekh Muhammad bin Hadi, bertemu dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan mereka yakni menerangkan tentang masalah taubat, bahwa taubat harus jelas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka yang bertaubat kemudian apa, aslahu, memperbaiki, wa bayyanu, dan menerangkan. Ya, jadi itu yang Allah sebutkan. Maka kita tentu mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masalah ini sudah dijelaskan oleh asatidah yang lain, dijelaskan oleh Ustaz Afifuddin, Ustaz Muhammad Sarwini, sehingga antum bisa dengar dari penjelasan-penjelasan mereka apa yang saya sebutkan ini, yakni bisa dikatakan ringkasan ya dari perjalanan kita terkait dengan pertanyaan itu. Sempat ditanyakan pula, dan itu yang menjadi syubhat banyak ikhwan, bagaimana dengan surat Syekh Shalih Al-Fauzan? Ya, bukankah beliau mengatakan dia rajulun thayyib, dia mengatakan Syekh Mukarram? Alhamdulillah kita pun diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan hal ini kepada Syekh Rabi'. Kita katakan ya Syekh, bahwa ada sebuah surat kepada Dzulqarnain dari Syekh Al-Fauzan. Beliau mengatakan, apa isi suratnya? Kita pun menjawab, yakni hal-hal yang sifatnya umum, nasihat-nasihat umum. Tapi masalahnya di depan surat tersebut terdapat di sana kata-kata ila hadratil akh Al-Syeikh Al-Mukarram, ila hadrati akhina Al-Syeikh Al-Mukarram, atau yang semakna dengan itu, kepada saudara kita, saudara kami, Syeikh yang terhormat. Nah ini akhirnya dijadikan sandaran oleh sebagian ikhwan, bahkan yang bersangkutan sebagai suatu tazkiyah untuknya, seolah-olah akhirnya mau dibenturkan dengan ucapan Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala. Ala kulli hal, kita tanyakan kepada Syekh tentang hal itu. Beliau mengatakan, Syekh Al-Fauzan, ma ya'rif at-tafasil. Syekh Al-Fauzan tidak tahu perincian-perincian, yakni tentang orang ini secara lebih detail. Nah, dan ini jawaban yang sesungguhnya jawaban yang terbangun di atas kaidah jarh wa ta'dil dalam bab ini. Ulama kita rahimahumullah telah menetapkan sejak dulu dalam bab jarh wa ta'dil, ya, dan juga bab yang lain, bahwa alladhi ya'lam hujjah 'ala man la ya'lam, yang tahu itu hujjah terhadap yang tidak tahu. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi, yang menetapkan sesuatu lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Apa yang semakna dengan kaidah-kaidah ini? Yakni kadangkala seorang mengatakan sesuatu yang baik terhadap orang. Kenapa? Karena taunya dia itu. Sementara orang lain mengatakan itu tidak baik. Kenapa? Karena dia tahu hal yang lain. Nah, dan ini sesungguhnya kaidah yang sangat kita terima, dan itu yang dipraktekkan manusia pada umumnya. Misal kita punya teman dalam urusan duniawi, kita ingin berdagang dengan fulan. Teman kita mengatakan, oh fulan bagus, baik, saya tahu begitu. Ternyata teman kita yang mana tidak, saya punya pengalaman khusus dengan dia. Yang mengatakan dia baik, ya secara lahiriahnya bergaul dengan dia dan nampak badannya hal yang baik. Tapi saya punya pengalaman dengan dia dalam urusan perdagangan. Ternyata dia begini dan begini dan begini. Sehingga dia gak baik. Mana yang kita terima? Yang harus kita terima, ya, ketika penjelasannya itu benar, ketika penjelasannya itu bisa dipertanggungjawabkan, maka kita terima. Ya, yang mengatakan bahwa dia tidak baik karena dia punya ilmu, punya pengetahuan yang dimiliki olehnya tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu yang juga disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam bab ini. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, ini yang perlu diketahui terkhusus oleh al-ikhwah as-salafiyin, agar mereka mengetahui urusan agama mereka, agar mereka mengikuti jejak para ulama mereka, ya, demi keselamatan dan keberkahan dakwah dan amalan mereka. Sebagian orang memandang hal seperti ini dengan pandangan yang negatif, sehingga terkadang muncul ucapan-ucapan ahlu tahdir. Sekarang bukan zamannya tahdir, mereka adalah ahlu tahdir dan sejenisnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau tidak ada tahdir, kalau tidak ada tahdir akan masuk dalam agama ini hal-hal yang di luar agama ini. Kalau tidak ada tahdir akan masuk dalam agama ini orang-orang yang membawa bendera agama ini sementara mereka jauh dari agama ini. Di antara bentuk tasfiyah, pemurnian agama ini adalah dengan apa? At-tahdir, memperingatkan umat dari kesalahan, dari kekeliruan, dan dari sebagian orang yang membawa kesalahan dan kekeliruan. Ini harus kita sadari, dan ini mencontoh bahkan bukan hanya dari para ulama, bahkan dari Nabi alaihi salatu wasalam dan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyebutkan dalam Al-Quran berbagai hal yang terkait dengan tahdir atau peringatan terhadap kejelekan-kejelekan. Allah azza wa jalla mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat supaya jelas sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang jahat. Kalau sudah jelas jalannya orang-orang yang jahat, terus mau diapakan? Diikuti atau dijauhi? Dijauhi. Ya, itu jtanab, seperti kata Ibnu Jauzi rahimahullah, saya ingat saya beliau mengatakan Allah menjelaskan seperti itu, itu jtanab supaya dijauhi. Ya, Jadi kalau begitu, jangan punya pandangan negatif dengan hal yang seperti ini, tapi hendaknya husnudzan kepada para ulama kita, kepada para asatidah. Apa yang dilakukan bukan dalam rangka kedengkian, insyaallah, sehingga vonis-vonis mereka yang mengatakan bahwa fulan hasid, fulan itu ahli hasad, fulan melakukan ini karena hasad, ini vonis-vonis yang tidak benar, vonis-vonis yang keliru, vonis-vonis yang yakni seolah-olah telah membedah kalbu mereka sehingga mengetahui niat-niat mereka. Ya, apalagi ketika dikatakan kata-kata hasid tersebut berulang kali dan dengan mantapnya, dengan pastinya, si hasid sampai berpuluh kali. Na'udzubillah. Ini adalah suatu hal yang yusabik al-ulama, mendahului para ulama. Ya, kita sering diingatkan jangan mendahului ulama. Nah, siapa yang mendahului ulama? Siapa? Antum bisa lihat apakah yang membawa ucapan Syahrabi tersebut atau yang menuduh bahwa yang membawa ucapan-ucapan itu adalah hasid. Siapa yang yusabik ulama? Siapa yang mendahului ulama? Alhamdulillah kita belajar dan berusaha mengikuti para ulama, sementara yang kita tahu justru mereka yang mendahului ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa ustaz-ustaz tertentu tersebut yang membawa berita Syarabi sebagai orang yang hasad. Tidak. Allahumma a'lam. Banyak pertanyaan seputar ini, sehingga apa yang disebutkan tadi sudah mencukupi insyaAllah. Ini ada pertanyaan berikutnya. Berkenaan dengan tazkiyah dan jarah wa ta'dil, mengapa antara ulama yang memberi tazkiyah dan ulama yang melakukan jarah tidak saling berkomunikasi, sehingga supaya tidak memberi tazkiyah dan mencabut tazkiyahnya? Ya, ini pertanyaan yang penting ya, dan ini sangat wajar ditanyakan kenapa terjadi itu. Sesungguhnya kalau kita sederhanakan, ya, ini mirip dengan masalah fikih. Kenapa Syafi'i berpendapat seperti ini? Kenapa Imam Ahmad berpendapat seperti itu? Ya, padahal dalam satu masalah yang bersamaan, padahal mereka berdua hubungannya seorang guru dan seorang murid, iya kan? Walaupun tidak selalu mereka berdua, tapi sempat antara mereka berdua berjumpa, berguru, Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, dan berkomunikasi di antara mereka saling memberikan faedah. Jawabannya, sesungguhnya jawabannya telah disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Raful Malamadil A'immatil A'lam. Itu di antara jawabannya di situ. Di antara jawabannya adalah bahwa sebagian syekh atau sebagian ulama mendapatkan berita dari jalur yang benar. Sebagian mendapatkan berita atau hadis dari jalur yang dhaif, salah. Sehingga yang ini membangun hukum dari jalur yang ini benar, yang ini membangun hukum dari jalur yang salah, yang dia enggak tahu kalau itu salah. Nah, sehingga terjadilah perbedaan. Atau terjadi perbedaan itu karena apa? Karena yang satu tahu, yang satu tidak. Sampai kepada Imam Ahmad suatu hadis sehingga beliau berfatwa berdasarkan hadis itu. Tidak sampai berita itu, hadis itu kepada Abu Hanifah atau Malik atau Syafi'i, sehingga mereka menetapkan hukum tersebut karena apa? Karena belum tahu hadis itu. Ya kan? Begitu pula masalah ini. Sama. Garis besarnya sama. Sebab-sebabnya sama. Pada garis besarnya, ya. Ya, lain kalau masalah apa yang di dalam dada, wallahu a'lam, ini di luar pengetahuan kita. Tapi secara lahiriah itu di antara sebab-sebabnya. Kenapa fulan menjarah fulan? Kenapa fulan mentakdil fulan? Itu pun terjadi di masa dulu para ulama kita rahimahumullah. Terkadang sebagian ulama menjarah yang lain mentausik. Terkadang begitu terjadi. Terkadang ini dalam bab apa? Dalam bab kekuatan hafalan dan kekurangan hafalan. Terkadang mungkin dalam bab yang lain, kefasikan atau kebid'ahan, mungkin saja. Wallahu a'lam. Nah, sebagaimana itu terjadi di zaman dulu, terjadi pula di zaman sekarang. Kita dapati Syekh Fulan mentazkiyah dan kita dapati Syekh Fulan justru menjarah, mencacat orang tersebut, orang yang sama. Nah, ini kurang lebih sebabnya sama. Fulan tahu tentang dia, yang lain tidak tahu tentang dia. Nah, kenapa tidak ada komunikasi? Ya, ini tidak kita katakan tidak ada komunikasi secara mutlak. Terkadang ada komunikasi, terkadang tidak. Dan kita tahu kesibukan mereka para ulama, dan kita tahu persoalan yang ditanyakan kepada para ulama. Ya, banyak masalah, sehingga tidak setiap masalah mereka bisa berkomunikasi. Setiap masalah, ya, sulit untuk bisa mereka komunikasikan karena fasilitas, karena kondisi, karena kesibukan dan berbagai macam hal. Tapi pada hal-hal yang mereka bisa berkomunikasi, kebanyakan mereka akan dalam satu kata. Ya. Misalnya tentang Sayyid Qutb, sempat terjadi semacam perbedaan di antara ulama. Ketika Syekh Rabi' Hafidzallahu Ta'ala menjarah Sayyid Qutb, ternyata sebagian ulama ketika itu istilahnya apa? Yani tidak satu kata persis dengan apa yang dikatakan Syekh Rabi'. Di awalnya dinukilkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah dan salah satu muridnya, ya, yaitu Abu Malik, ya, bisa kita katakan murid atau bukan murid, wallahu alam, karena dia hanya bermajlis-majlis saja, wallahu alam. Al-Muhim, orang yang sering bermajlis dengan Syekh Al-Albani, dia berpandangan bahwa sebagian orang itu berlebihan dalam menilai Sayyid Qutb. Sebagian lagi menyepelekan dalam menilai Sayyid Qutb. Sampai dia menulis buku Sayyid Qutb Bainal Ghali Wal Jafi. Sayyid Qutb antara orang yang berlebihan dengan antara orang yang menyepelekan. Atau yang semakna dengan itu. Nah, dalam dialog si murid tadi dalam tanda kutip dengan Syekh Albani rahimahullah, sempat seolah-olah Syekh Albani tidak begitu sepakat dengan apa yang dikatakan Syekh Rabi Hafidzallahu Ta'ala tentang Sayyid Qutb. Itu di awal-awal, sehingga sempat terjadi pandangan negatif terhadap Syekh Rabi. Ya, tapi kita tentu mengetahui kaedah-kaedahnya tadi. Syekh Rabi mengatakan tentang Sayyid Qutb berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman, membaca buku-buku Sayyid Qutb, dipelajari. Ya, dan diteliti. Walhasil, berjalannya waktu nampaknya ada komunikasi. Masukan-masukan kepada Syekh Albani rahimahullah, dan diberikan buku-buku Syekh Rabi' kepada Syekh Albani rahimahullah. Ringkas cerita, terakhir apa kata Syekh Albani? Semua yang dikatakan Syekh Rabi tentang Sayyid Qutb benar. Semua yang dikatakan Syekh Rabi tentang Sayyid Qutb benar. Ya. Dalam sisi ilmiah, tidak ada yang menandingi. Atau yang semakna dengan ini. Nah, hal seperti ini tadi akhirnya terjadi komunikasi, ya, dan akhirnya Syalbani memahami bahwa kondisi Said Qutb memang seperti itu. Sampai pada kesimpulan Syalbani mengatakan Said Qutb jahil. Tentunya di samping bid'ah-bid'ah ya, tentang bid'ahnya, tapi orang jahil nggak ngerti masalah agama. Dilihat dari kesalahan-kesalahan besar, bid'ah-bid'ah besar. Namun ketika terkadang tidak terjadi komunikasi, akhirnya masing-masing mengungkapkan apa yang diketahui. Nah, ini yang menjadi tugas kita yang mendengar. Menjadi tugas kita yang mendengar. Apa yang menjadi tugas kita? Taklid? Lah. Taklid tidak boleh selama kita bisa mempelajari. Tugas kita adalah mempelajari. Tugas kita adalah mempelajari. Kita pelajari mana buktinya, mana dalilnya. Ketika seorang yang menjarah punya bukti, punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kaidahnya alladzi ya'lam hujjah 'ala man la ya'lam. Yang mengetahui adalah hujjah terhadap yang tidak mengetahui. Jadi itu yang diikuti, dan alim yang lain yang tidak sependapat mungkin dia ma'zur karena tidak tahu. Begitu, ya. Sehingga kita harus mensikapi masalah ini dengan sikap yang benar. Sikap yang ilmiah, tidak fanatik, ya, dan tidak mengikuti perasaan. Sebagian kita mengikuti perasaan, ya, dan fanatik. Sampai terucap pujian-pujian, tertulis bahkan pujian-pujian di terhadap Dzulqarnain, bahwa kejadian ini mengingatkan saya kepada Al-Imam Ahmad, atau kesabaran Imam Ahmad, Imam Bukhari, Al-Barbahari, sehingga terkesan dia adalah orang yang terzalimi. Terkesan dia adalah orang yang terzalimi, sementara yang lain berarti orang yang menzalimi. Sehingga terucaplah kata-kata, ya, saya memaafkan semua yang berbuat zalim kepada saya atau yang semakna dengan itu. Nah, ini ahibati billah rahmatullah, bagus memaafkan, bagus, ya. Tapi kalau punya kesan yang lain di balik itu, maka tentunya ini enggak sepantasnya dikatakan, sehingga mengesankan pengaburan terhadap ucapan para ulama tersebut. Ya, yang lain lagi memuji dengan pujian yang luar biasa. Yang saya ketahui dari Ustaz Dzulqarnain dari hari ke hari adalah ilmu dan ilmu dan ilmu. Dan ilmunya bagaikan lautan yang tiada bertepi. Ya, ahibati fillah rahimakumullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengatakan kata-kata tersebut dan orang yang dipuji kalau mengetahui kata-kata tersebut, hendaknya mengingkarinya. Hendaknya mengingkarinya. Ini satu hal yang tidak pantas diucapkan, ya, terhadap apalagi orang-orang seperti kita, seperti dia, tidak pantas. Dan ini sesungguhnya adalah apa? Seperti kata Nabi, az-dzabh bi ghairi sikkin. Menyembelih dengan tanpa pisau. Ya, dia menyembelih, mencelakakan, tidak dengan pisau, tapi dengan kata-kata pujian tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ala kulli hal, hendaknya kita masing-masing berusaha untuk melakukan sidq, kejujuran di dalam beramal dan berkata, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam perilaku kita. Pertanyaan berikutnya, Bagaimana sikap kita ketika bermakmum kepada imam yang melakukan kunut pada sholat subuh? Kunut pada sholat subuh, seperti yang kita ketahui, ada khilaf di antara ulama, namun yang rajih atau bahkan yang benar istimrar seperti itu karena sholat subuh dan kunut karena itu adalah perbuatan muhdats, ya, yang tidak dilakukan Rasulullah dan para khulafa, perbuatan yang diada-adakan. Adapun tentang mengikutinya, yang saya ketahui terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan boleh mengikuti, sebagian fatwa ulama mengatakan tidak perlu mengikuti. Wallahu a'lam. Kalau saya sendiri cenderung tidak usah mengikuti, apalagi yang kita ketahui di masyarakat kita mereka adalah muqallidun, orang-orang yang taklid, enggak tahu menahu apa dasarnya kunut subuh. Dan apa yang diseputar kunut subuh dari persoalan hadis-hadis yang menetapkan kunut subuh tersebut. Sehingga apalagi dengan kondisi itu, kebanyakan para imam di masyarakat kita hanya ikut-ikutan, maka tidak berhak untuk diikuti kunutnya. Allahumma alam. Apa saja hak ibu tiri terhadap anak tiri? Tentu hubungan mereka beda dengan ibu kandung dan anak kandung, walaupun tetap dia berusaha berbakti kepada ibu tirinya dan ibu tiri berbuat baik kepada anak tirinya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua di antara kami dan tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami. Ya. Dan dia adalah suami ayahnya. Ternyata tentunya demi berbuat baik kepada ayah, dia pun berbuat baik kepada istri ayah. Begitu pula ini adalah anak suaminya. Sebagaimana dia berbuat baik kepada suaminya, tentu juga berbuat kepada anak suaminya. Ya, walaupun sekali lagi berbeda dengan yang kandung. Ada orang mengatakan ketika Ahlussunnah, kita Ahlussunnah melulu menyampaikan kepada umat bahwa yang umat lakukan itu bid'ah, menyimpang, sesat, salah, ya Ustaz Muhammad dan asatidzah. Setiap hari apa yang mereka lakukan? Tanya santri-santri. Yang mereka lakukan mengajar buku akidah, mengajar buku fikih, mengajar buku akhlak, mengajar bahasa. Iya kan? Iya apa enggak? Di pondok-pondok lain, apa yang dilakukan asatidzah? Itu juga sama. Di kajian-kajian rutin di kampung-kampung, di masjid-masjid, apa yang mereka lakukan? Pelajaran akidah, pelajaran fikih, pelajaran akhlak. Ya. Sehingga kalau dikatakan melulu tahdzir, enggak benar. Itu enggak benar. Dan jangan sampai ucapan seperti ini menjadi suatu atau dijadikan sebagai suatu momok pada Ahlussunnah. Sebagai momok pada Ahlussunnah sehingga dikesankan jelek. Kita tanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi ketika bertemu pada kesempatan kemarin, ya Syekh, mereka menyebut-nyebut kita ahlu tahdir. Saya mengatakan betul kita ahlu tahdir. Ahlu tahdir minasyar, min abwabisyar. Kita adalah ahlu tahdir, orang-orang yang gemar memperingatkan dari kejelekan-kejelekan, pintu-pintu kejelekan. Ini baik atau tidak baik? Jawab, baik. Ya, baik. Kalau kita memperingatkan dari hal yang baik, na'udzubillah, ini baru kita katakan jelek. Tapi walhamdulillah, ulama kita asatidah memperingatkan dari asyarr, kejelekan-kejelekan. Kalau dulu ulama rahimahumullah memperingatkan dari bid'ah dan ma'asi ketika itu, dan diriwayatkan kepada kita dalam buku-bukunya yang banyak. Sekarang zaman ini ternyata bid'ahnya kan lebih banyak, ya kan? Lebih macam-macam. Maksiatnya lebih banyak, lebih macam-macam. Masa tahzir kita lebih sedikit? Ya, kita butuh mentahzir dari lebih macam-macam lagi. Kalau dulu misalnya mentahzir dari khawarij, titik. Berikutnya di sini khawarij berpecah-pecah. Ada Az-Zariqah, ada Najdat, ada Ibadiyah. Ada kalau enggak salah Mirhabiyah. Ya, kita hanya mentahzir jati dari Najdat. Tadinya tahzir minal khawarij. Sekarang tahzir dari anak-anaknya khawarij. Banyak anaknya, ini juga khawarij. Antum tahu Az-Zariqah itu khawarij. Satu. Najdat itu khawarij, dua tahzir akhirnya. Ibadiyah itu khawarij, tiga tahzir. Kalau dulu cukup tahzir dari khawarij, sekarang kita butuh Imamiyah dari Syiah, ya Jarudiyah dari Syiah, ini semuanya Syiah. Jadi banyak ya kan tahzirnya. Itu baru sebagian contoh dan masih banyak lagi. Kalau dulu kelompok-kelompok kata ulama ummahat, induk-induknya firaq 4 atau 5. Sekarang antum hitung. Ya, jadi tahzirnya perlu lebih banyak apa enggak? Belum lagi kelompok-kelompok yang lokal. Ya, yang LDII yang macam-macam. Ya, tambah lagi tahzirnya. Loh, kok sekarang justru dikatakan bukan zamannya tahzir. Antum ahlu tahzir. Kita katakan na'am. Kalau begitu antum paham, jazakallahu khair, nahnu ahlu tahzir. Kita adalah ahlu tahzir dari syar, dari abwabu syar, dari kejelekan-kejelekan, baik itu bid'ah ataupun maksiat. Ya, itu jawaban Syekh Muhammad bin Hadi, ringkasnya seperti itu. Nah. Ya. Pertanyaan yang lain. Oh, sebanyak ini. Sudah gimana tadi? Sudah selesai waktunya. Jadi yang belum terjawab bisa antum tulis untuk asatidah yang lain, atau antum mau ambil lagi biar enggak nulis lagi juga boleh. Nanti diserahkan ke asatidah yang lain. Jazakumullah khair dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekeliruan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.